Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله. Di malam hari ini kita kembali berkumpul dan duduk di tempat ini untuk kita melanjutkan kajian dari Kitabul Ilm karya Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertanyaan yang ke-33, Al-Syeikh rahimahullah ditanya tentang seorang mempelajari bahasa Inggris yang tujuannya dijadikan sebagai sarana atau untuk membantu dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan bahwa ini adalah perkara yang baik, ya, dengan tujuan yang baik. Dia ingin mempelajari bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Kemudian ketika dia pandai dengan bahasa itu, dia mendakwakan dinul Islam kepada orang-orang kafir, ya, maka ini bisa dikatakan sesuatu yang wajib. Naam. Akan tetapi, kalau dia mempelajarinya hanya dengan tujuan yang lain, tujuan agar dia dikatakan pandai berbahasa ini, pandai berbahasa itu, naam, atau untuk menuntun orang-orang kafir ketika mereka melakukan kemaksiatan, maka seperti ini akan menjadi haram. Naam, ketika orang-orang kafir datang ke negerinya, maka dia tunjukkan tempat-tempat maksiat, bahkan dia terjun di dalamnya. Dia yang memandu. Naam. Dia yang mengarahkan tempat-tempatnya. Maka seperti ini bisa terbawa kepada perkara yang haram. Atau dia mempelajari hanya sekedar pelajari begitu saja, maka ini hanya menyia-nyiakan waktunya. Kemudian kita lanjutkan wasilah fa hafizahullah taala ana mutahassisun fil ilmil kimia kimia wa tabi'ul buhuth wad dirasat allati tasduru fi hadzal majal likay astafidu wa afidu min dhalik fi ayi majal ya'mal bihi sawa'un madrasah أو مصنعا Mal ilm bi anna dzalika yushghiluni an talab al ilmi syar'i fa kaifa uwaffiqu bainahuma. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, saya mengkhususkan mutakhassisun ya atau spesialis di dalam mempelajari ilmu kimia. Ilmu kimia. Dan saya mengikuti pembahasan-pembahasannya dan pelajaran-pelajarannya yang muncul dari ilmu ini, ilmu kimia ini, agar saya bisa mengambil faedah dan bisa memberikan faedah dengan itu di dimanapun. Apakah saya beramal atau berbuat di sekolah? Nah, sama saja, apakah saya melakukannya di sekolah atau saya melakukannya di masna, di pabrik-pabrik. Bersamaan dengan itu, bahwa mempelajari ilmu ini yushghiluni, menyibukkanku dari menuntut ilmu syar'i. Ya, mempelajari ilmu kimia, dia terus menekuninya, bahkan mengkhususkannya, maka akan menyibukkan dirinya dari menuntut ilmu syar'i. Maka bagaimana saya menyesuaikan di antara keduanya? Ya, bagaimana mencocokkannya dari dua ilmu yang ada? Fa'ajaba biqaulih. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab dengan ucapannya, ara anna at-tawfiq baina al-ilmaini yumkin bihaitsu tarzu 'ala al-ilmi syar'i wa yakun huwa al-aslu ladaik. Saya memandang bahwa ya taufik atau untuk menyesuaikan di antara dua ilmu tersebut, ya, memungkinkan untuk memadukan antara ilmu syar'i dan itu pondasi ataupun asal yang ada pada dirimu. Wa yakunu talabul ilm akhar ala sabil fudul. Dan engkau mempelajari ilmu yang lain itu hanya sekedar tambahan saja. Jadi yang terpenting, yang paling utama yang dia pelajari adalah ilmu syar'i. Adapun selainnya hanya sebagai ilmu fudul, ilmu tambahan saja, ilmu sampingan. Ya, karena ilmu syar'i ini ilmu yang betul-betul diperlukan manusia dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirah. Adapun ilmu-ilmu selainnya, ilmu kimia atau ilmu yang lainnya, hanya diperlukan di alam dunia. Nah, jadi ilmu syar'i tentunya lebih diutamakan. Adapun ilmu yang lain hanya sebagai sampingan saja. Summa ma'a dzalik tumarisu hadzal ilmi tsani min ajli maslahah. Kemudian bersama dengan itu engkau menekuni ilmu yang kedua ini, ya, hanya karena sebagai maslahat. Ya, ada maslahat mungkin di antara kaum muslimin tidak ada yang mengetahui ilmu kimia. Dia mempelajari hanya sekedar maslahah. Ta'udu alaiku ala ummatik. Yang nantinya kebaikan maslahat ini akan kembali kepadamu atau kepada umat. Ya, bil khair, dengan kebaikan-kebaikan. Mislu antastadilla bidirasti hadzal ilm ala kamal hikmatillah azza wa jal. Seperti engkau menunjukkan dengan mempelajari ilmu ini atas kesempurnaan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di samping dia mempelajari ilmu kimia, maka dia cari di sana, ya, yang dari ilmu kimia ini, dia akan membahas yang mengarah kepada ilmu syar'i. Naam. Ya. Mengarah kepada ilmu syar'i, karena ilmu syar'i yang paling utama. Bisa jadi umpamanya dia mengajarkan ilmu kimia, tetapi di sela-sela pembahasan ilmu kimia dia sisipkan ilmu agama. Ya. Dia sisipkan sedikit demi sedikit ilmu agama sehingga seseorang akan paham ilmu agama juga. Naam. Ya, dia membahas ilmu kimia, mungkin dia bisa merangkum ya yang ujung-ujungnya semua ini dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha menyambung, menghubungkan ini dengan yang selainnya. Dia kembalikan kepada agama. Kalau dia mampu untuk melakukannya. Warabat al-asbab bimusabbabatiha. Kemudian dia menghubungkan, mengaitkan antara sebab-sebab dan penyebab-penyebabnya. Wama ila zalik mimma ya'rifuhu ghairina. Dan apa-apa yang selain itu yang dia mengetahuinya dari selain kita. Wala na'rifu fi hadzal ulum, yang kita tidak mengetahuinya dari ilmu-ilmu ini. Wa ana aqul, dan saya mengatakan istamir fi talabil ilmi syar'i. Terus menerus istamir, berkelanjutan di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menuntut ilmu syar'i tidak ada berhentinya. Tidak ada habis-habisnya. Terus engkau menuntut ilmu syar'i. Watlubil akhir. Naam. Tapi tidak mengapa juga menuntut ilmu yang lain, tapi yang paling utama ilmu syar'i. Lakin ij'al alham wal markaz alaihi huwal ilmu syar'i. Akan tetapi jadikan yang terpenting dan yang paling utama, ya, yang paling utama baginya adalah ilmu syar'i. Jadi tidak mengapa kita mempelajari ilmu yang lain, tetapi ilmu syar'i jangan dinomor sekiankan, ya, sekali-sekali saja, baik dalam sebulan sekali aja. Sementara ilmu yang lain terus ditekuni, nah, ini keliru. Ya, ilmu syar'i harus diutamakan. Nah, ilmu akhirah harus diutamakan. Ya, wa bagtagi fi ma ata qadarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa yang Allah datangkan kepadamu dari akhirah, tapi jangan lupa bagian dari dunia. Jadi yang dituntut akhiratnya yang terutama. Dunia jangan sampai dilupakan. Jangan dibalik ayat ini. Dunia melulu tapi jangan lupa akhirah, dibalik. Jadi mayoritas kegiatannya dunia, akhirat hanya sekedarnya. Ini dibaliknya ayat tadi. Sementara ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan akhirah, semua kita sudah menghafalnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat itu lebih khair, lebih baik dan lebih kekal. Dunia negeri yang fana, yang sementara saja. Naam, jadi ilmu akhirah jauh lebih diutamakan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Maka ketika dalam kegiatan kita sudah banyak permasalahan dunia, maka terus kita mengoreksi. Wah, saya ini kok semakin lama kok semakin jauh dari akhirat. Jarang menghadiri ta'lim, ya, jarang memperbanyak ibadah, ya, hanya menghabiskan yang lain-lainnya. Nah, dipikir kembali lagi. Kembali lagi semangat untuk akhirah. Ya, kembali, ya, melewati kuburan-kuburan. Artinya ketika dia melewati kuburan bahwa nanti kesudahannya saya juga di sini. Ya, agar dia mengingat akhirat. Naam, agar tidak kebablasan dalam menjalani dunia. Dia melihat keadaan orang-orang yang di pekuburan. Ya, kita juga akan tinggal seperti itu. Ya, satu meter lebih. Itu aja yang dihuni. Naam. Kemudian yang berikutnya. Su'ila fadilatu syaih. Pertanyaan ke-35. Fadilatu syaih ditanya. Ayya kutubi tafsiril Quran tansahu bi qira'atiha. Kitab tafsir yang mana? Ya, kitab tafsir Al-Quran yang mana? Yang engkau nasihatkan untuk kita membacanya. Wa hafizul Quran, dan kita bisa menghafal Al-Quran. Iza hafizul insan wa nasiha, fahal hunaka wa'idun fih. Wa kaifa yahfazul insan wa yahfazu ala ma hafizu. Apabila manusia telah menghafal Al-Quran, lalu dia melupakannya, apakah di sana ada ancaman bagi dirinya? Ya, dia sudah menghafal Al-Quran, kemudian bukan lupa, tapi dia melupakannya, tidak pernah dimurojaah, tidak pernah dibaca kembali, ya, tidak pernah dibuka kembali, dilihat-lihat kembali, tidak pernah, sehingga dia lupa dengan Al-Quran. Dan bagaimana cara manusia menghafal Al-Quran serta menghafal apa yang telah dihafalnya? Nah, ini pertanyaan juga terarah kepada diri-diri kita semua. Naam, bagaimana menjaga dan memelihara hafalan-hafalan kita dari hafalan Al-Quranul Karim. Fa'ajaba biqaulih, maka Syekh Ibnu Utsaimin menjawab dengan ucapan ini, Al-Quran wa ulumuhu mutanawwi'ah. Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya mutanawwi'ah, bermacam-macam, berjenis-jenis. Wa kul mufassirin yufassirul Quran, maka setiap ahli tafsir dia akan menafsirkan Al-Quran. Yatanawalu turuqan fi hadhil ulum, dan dia akan menempuh atau menjalani jalan-jalan dari jalan-jalan ilmu ini. Wala yumkin ay yakuna tafsiran wahidan, maka tidaklah mungkin bahwa tafsir Al-Qur'an itu hanya satu. Ya, yatanawal Qur'an min jamil jawanib, maka akan menyebutkan tafsir-tafsir Al-Qur'an dari berbagai sisi. Nah, banyak ya ahli tafsir yang mereka bisa menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Faminal ulama, maka di antara para ulama, man rokiza fi tafsirhi ala tafsir al-Asari. Di antara para ulama ada yang mendasarkan atau mendasari di dalam tafsirannya dengan tafsir Asari. Ya, tafsirannya dengan tafsir Asari, ai alama yu'assir anis sahabati wa tabi'in ka Ibn Jaririn wa Ibn Katsir. Yaitu tafsir yang dia mengambil dari asar-asarnya para sahabat, perkataan-perkataan para sahabat, ataupun tabi'in, ya, murid-muridnya para sahabat, seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Jarir dan tafsir Ibnu Katsir. Wa minhum man rokiza ala tafsir nadhari, di antara mereka ada yang mendasari tafsirannya dengan an-nadhari, dengan nazar, tinjauan akal, ya, kaz-Zamakhsyari wa ghairih, seperti Zamakhsyari dan selainnya. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Walakin ana ara ay fassiral ayah huwa binafsihi awalan. Nasihat beliau, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, akan tetapi saya memandang agar menafsirkan ayat itu dengan dirinya sendiri pertama kali. Nah, dia menafsirkan ayat pada diri sendiri pertama kali. Bagaimana itu? Ay yukarriru fi nafsi, yaitu mengulang-ulang pada dirinya. Dia ulang-ulang ayat itu. Anna hadha huwal ma'na al-ayah. Inilah sesungguhnya makna ayat. Summa ba'da dzalik yuraji' ma katabul ulama fiha. Setelah dia mengerti, memahami, naam, kemudian pemahamannya setelah itu dia merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis para ulama, ya, tafsir para ulama, dia cocokkan, ya, apa yang dia telah pelajari, dia telah pahami, atau apa yang dia telah baca dari terjemahannya, dia kembali merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama dalam ilmu tafsir. Li'anna hadza yufiduhu ay yakuna qawiyan fi tafsir ghairu 'alah ala ghairihi. Karena sesungguhnya ini akan memberikan faedah kepadanya dan akan menjadi kuat di dalam tafsir tanpa memerlukan yang lainnya. Naam. Ya, kadang sendiri, apa kadang kita sendiri menghafal ayat tidak tahu artinya. Nah, kita dulu pahami artinya, mengetahui maknanya, kemudian setelah itu kita merujuk atau melihat, menelaah, ya, kitab-kitab para ulama dalam ilmu tafsir. Wa kalamullah azza wa jalla mundu bitsa Rasulullah sallam ila al-yaum. Dan kalamullah azza wa jal sejak diutusnya ar-rasul sallam sampai hari ini bilisanin arabiy mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang terang. Ya, Al-Qur'an atau kalamullah azza wa jal semenjak diutusnya ar-rasul sallam sampai hari ini, hari kita ini, tetap dengan lisan Arabiyin mubin, dengan bahasa Arab. Ya, selalu dengan bahasa Arab. Di mana saja kita berada, ke negeri mana saja, Al-Quran tetap berbahasa Arab. Tidak seperti kitab-kitab Samawi yang lain telah dirubah-rubah. Setiap negeri memiliki kitab yang bahasanya dirubah-rubah. Ini menunjukkan keaslian Al-Quranul Karim. Ya, satu huruf saja berubah, maka percetakannya akan diberhentikan. Naam, bagi yang masih memelihara Al-Quranul Karim. Adapun dari kaum Syiah, naam, mereka merubah-rubah atau meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini ada masih kurang. Naam, masih akan turun lagi sebagiannya di akhir zaman menurut keyakinan mereka. Wa in kana yajibu rujuu' ila tafsir sahabah li'annahum adra nas bi ma'anihi. Maka wajib merujuk kepada tafsirnya para sahabat, karena sesungguhnya mereka manusia yang paling mengetahui tentang makna-makna Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita telah baca sebelumnya, bahwa para sahabat mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat 10 ayat, mereka belum berpindah sebelum menghafal dan mengerti makna dan tafsirannya, para sahabat, sehingga mereka yang paling tahu tentang makna Al-Quran. Thumma ila kutubil mufassirin at-tabi'in, kemudian setelah itu merujuk kepada kitab-kitab mufassir, ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Naam. Lakin ma'adhalik la ahada yastau'ibu kalamullahi azza wa jal. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak ada seorang pun, ya, yang bisa memahami kalamullahi azza wa jal sampai ujung-ujungnya. Naam. Tidak ada mengetahui sampai ujung-ujungnya, sampai akarnya. Falladhi ara anna tariqatal misli ayyukarirul insan tafsirul ayah fi nafsih. Maka yang saya memandangnya atau melihatnya, bahwa jalan, ya, seperti yang saya contohkan, manusia mengulang-ulang tafsir ayat pada dirinya. Thumma ba'da dzalik yuraji' kalamil mufassirin. Kemudian setelah itu dia merujuk kembali kepada kalamnya mufassirin. Fa'idha wajadahu mutabiqan fahadha ma yumkinuhu min tafsir al-Qur'an wa yaisiruhu lahu. Wa in wajadahu mukhalifan raja ila sawab. Kemudian setelah itu, ya, ketika dia merujuk kepada kalam yang mufassirin, ahli tafsir, maka jika apa yang dia ketahui dari tafsir yang dia pahami mencocoki apa yang disebutkan ahli tafsir, maka itu yang dia pegang. Naam. Itu yang dia jalani. Itu yang memudahkan baginya. Tapi bila mana lain wajah mukhalifan, ternyata apa yang dia pahami itu tidak sama dengan apa yang disebutkan ahli tafsir, ya, roja ila shawab, maka dia kembali kepada yang benar. Jangan terus-menerus dalam kesalahannya. Cepat-cepat dia merubah pemahaman yang keliru itu tadi. Nah, apalagi kita bagi penuntut ilmu, banyak-banyak kita bertanya kepada ahlul ilm, bertanya kepada masyayikh, bertanya kepada asatidz-asatidz kita. Nah, sehingga tidak salah kita dalam memahami, terlebih dalam asma wa sifat. Naam. Banyak manusia yang keliru di dalamnya ketika memahaminya. Jadi jangan dia bertahan di atas tafsir yang keliru. Kalau dia sudah tahu itu keliru, dia merujuk kepada yang benar. Ini selesai dari masalah tafsir. Wa amma hafizul Quran. Adapun metode menghafal Al-Quran, fatori kotu hafidhu takhtalif, maka caranya ketika dia menghafalnya ini berbeda-beda. Min syakhsin ahor, ya, berbeda-beda antara manusia satu dengan yang lainnya, dari tingkatan keilmuan ataupun tingkatan kepandaian dalam menghafal berbeda-beda. Ba'adun nasi hafadul Quran ayah-ayah. Sebagian manusia menghafal Al-Quran seayat demi seayat. Bimana ana yahfad ayatan yakrauha awalan, suma yuradiduha sanian wasalisan, hatta yah yahfidhuha thumma yahfidhu allati ba'daha, yakni ya artinya dia menghafal ayat demi ayat tadi, terus dia membaca apa ini, dia membacanya pertama kali ya dibaca dulu dengan benar ya, usahakan dalam membaca betul ya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya dibetulin. Nah, di saat ketika dia membacanya sudah betul, kemudian diulang-ulang membacanya sekali dua kali, terus diulang sampai dia menghafalnya, sampai mutkin. Umpamanya qul huwallahu ahad, diulang-ulang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, sampai betul-betul hafal. Jadi ulang-ulang seperti itu. Kemudian setelah itu dia menghafal yang berikutnya, dia baca kembali dengan benar, kalau bisa ditasmi, dia memperdengarkan bacaannya kepada yang lain. Nah, karena ketika dia menghafal, ternyata hafalannya itu dari cara membaca yang salah, itu susah untuk diluruskan kembali. Karena sudah dihafal, ternyata hafalannya salah, maka ketika dibetulin itu susah. Makanya sebelum dihafal, dibaca betul-betul benar, pas. Nah, sehingga ketika dia menghafalnya, jadi mudah. Nah, paling tidak dia paham artinya, paham bahasa Arab, sehingga dia bisa membedakan di antara huruf-huruf. Ini cara yang pertama. Ya, seayat demi seayat diulang-ulang sampai dia menghafalkannya, kemudian lanjut ke ayat yang berikutnya. Thumma yakmilu thumun aw rubul juz, kemudian dia bisa menyempurnakan 1/8 atau 1/4 juz, aw ma asbaha dzalik, atau yang semisal itu. Wa ba'dun nas, dan sebagian manusia yaqra'u ila thumun jami'an, ada yang manusia membaca langsung 1/8 seluruhnya, 1/8 langsung dibaca berulang-ulang sampai dia menghafalkannya. Nah, karena tingkatan keilmuan manusia kadang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Kadang sudah dihafalnya, sampai di rumah diulang lagi, lupa lagi. Naam. Kadang sudah hafal di masjid, pagi-pagi dia menghafal, sampai di rumah banyak pekerjaannya. Ada perintah dari atasan, beli sayur. Naam. Umpamanya. Pergi dia beli sayur. Lagi perintah, jemur. Jemur lagi. Setelah dia ulang kembali, sudah lupa lagi. Nah, banyak perintah dari atasan. Nah, kadang seperti itu kita menghafalnya. Sudah menghafal, kesibukan dengan pekerjaan, lupa lagi. Wa mislu hadza la yumkin an nahkum alayhi bi qa'idatin 'ammah. Maka yang semisal ini tidaklah mungkin kita bisa menentukan cara yang terbaik. Artinya bagi manusia dimudahkan mana yang mudah bagi dirinya. Apakah dia menghafal tadi ayat demi ayat, dia ulang-ulang sampai menghafalnya, atau langsung sekaligus banyak 1/8 langsung. Ya, masing-masing manusia bisa menilai dirinya apakah dia kuat menghafal langsung sekaligus, atau dia bisa menghafal sekaligus tapi hilangnya juga sekaligus. Bisa juga. Naam. Terkadang menghafal itu mudah, tetapi ketika memurojaahnya yang susah, sulit. Tetap menjaga untuk menghafal itu susah. Ya, menghafal kadang pagi itu bisa sehalaman, bisa dapat. Tapi untuk konsisten ini tetap hafal, itu yang sulit. Nah, maka kebanyakan penghafal Al-Quran itu lebih banyak waktunya untuk murojaah daripada menambah. Kalau tidak diulang-ulang, nanti ayat yang kedepannya itu ada kaitannya atau ada kesamaan ayat-ayat yang sebelumnya. Sehingga ketika dia ulang kembali, larinya ke ayat lain atau ke surat lain. Naam. Ya, ada kemiripan lafaz. Apalagi Ar-Rahman. Ya. Banyak ayat yang sama, bisa lari ke ujung, bisa langsung terakhir. Langsung penutupan. Fanaqulu lil insan ista'mala ma tarahu munasiban laka fi hafdzil Qur'an. Maka kami katakan kepada manusia agar dia mempergunakan apa yang dia melihatnya sesuai. Ya, sesuai bagimu di dalam menghafal Al-Quran. Kira-kira yang mudah mana? Dari berbagai cara dia bisa menghafal. Lakin al-muhim ayakuna indak ilmun lima hafidta mata arad taruju ilaih. Akan tetapi yang terpenting, di sisimu ada ilmu. Apa yang kau menghafalnya, kapan saja engkau menginginkan untuk rujuk ilaih, untuk kembali kepadanya. Wa ahsana ma ra'aitu fil ilm anal insan idha hafidha syai'an al-yawm yakrahu bakiran fi subah at-tari. Dan yang terbaik, apa yang saya memandang di dalam ilmu, bahwa manusia apabila menghafal sesuatu, ya, di hari ini, maka dia akan membacanya. Dia membacanya mubakiron fi subah, di pagi hari, ya, kembali dibaca ulang. Nah, karena kita habis istirahat, maka ketika bangun pagi, otak ini terasa segar. Ketika menghafal mudah di pagi hari. Kalau menghafal di siang hari atau di sore hari itu sudah susah. Maka kebanyakan apa otak ini sudah capek. Maka dimanfaatkan siang ataupun sore itu untuk murojaah. Yang sudah dihafal diulang kembali. Nah, seperti sapi. Sapi makan terus, makan. Habis itu ketika sambil duduk, sambil kunyah dia. Merojak dia, dikunyah kembali, dihaluskan. Nah, jadi seperti itu. Ya, diambil dulu, dihafal. Setelah itu sambil istirahat atau sambil apa gitu, dia ulang-ulang kembali hafalannya. Dimerojak lagi. Fa'inna hadha yu'inu kasiran ala hafidhi ma hafidhahu fil yawmil awal. Karena yang seperti ini akan banyak membantu. Ya, ketika dia menghafal apa yang dia menghafalkannya di hari yang pertama. Dia sudah dihafal hari pertama, kemudian dibaca kembali di pagi hari. Dihafal lagi. Hadha sinfa'altuhu ana. Inilah yang saya lakukan, kata Syekh. Itu yang dilakukan oleh Syekh. Ya, di pagi hari, ya, masih belum ada beban, bangun tidur. Fa in hadza yu'inu 'ala al-hifdzil jayyid, maka ini bisa membantu ketika menghafal dengan baik. Naam. Ya, belum banyak suara, suara kendaraan baru satu biji satu biji, suara manusia masih sedikit, paling kalau di negeri kita suara orang yang selawatan sholat subuh kita bisa membaca Al-Quran, apakah di masjid atau di rumah. Amal wa'id ala mayansah, adapun ancaman bagi orang yang melupakan Al-Quran, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, ma asyadu ma warada fih, ma asyadu ma warada fih, maka apa alangkah dahsyatnya ancaman yang datang kepadanya. Ay hafidhu ayah wa nasiha, yaitu dia menghafal ayat kemudian dia melupakannya. Wal muradu bidzalik man a'rada anha hatta tarakaha, dan yang dimaksud di sini adalah orang yang berpaling dari dari menghafal ayat Al-Quran tadi kemudian dia meninggalkannya. Jadi bukan lupa sudah diulang-ulang tetapi lupa, tetapi memang dia sudah tidak ada keinginan untuk membaca Al-Quran, ditinggalkan. Ini yang mendapatkan ancaman yang keras. Wa amma man nasiha disababin tabi'i, adapun ketika dia lupa dengan Al-Quran karena sebab tabiat, awli asbabi kanat wajibah asgulathu, fain hadala yulhaq bih ismun, atau dengan sebab-sebab suatu kewajiban yang menyebabkan menyibukannya, ya banyak kewajiban yang harus ditunaikan sehingga dia sibuk, maka ini tidak ada bagi dirinya dosa. Tapi ketika banyak kewajiban, diusahakan bagaimana caranya dia mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani suatu jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Ini ayatnya. Artinya dia sudah berusaha berulang-ulang untuk menghafalnya tetap lupa. Bedanya dengan tadi menelantarkan Al-Quran, menyanyikan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan di lemari-lemari kaca. Naam. Ini Quran dari Mekah disimpan di dalam lemari kaca. Naam. Jadi Quran dari Mekah padahal cetakan Indonesia. Naam. Hanya dari dibeli di Mekah tapi cetakannya Indonesia. Jangan melihat di belakangnya itu ternyata Indonesia yang membuatnya. Cuma dia membelinya di Mekah. Naam. Al-Baqarah ayat 286. Wa qad sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla bi ashabihi. Dan sungguh telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia salat bersama sahabatnya. Fanasiya ayah, maka Nabi lupa terhadap ayat. Fadzakarahu ahadus sahaba biha ba'da shalah, maka salah seorang sahabat mengingatkannya, ya, tentang ayat yang dia tadi lupa setelah salat. Faqala, maka Nabi mengatakan, halla kunta dzakartani biha, mengapa tadi engkau tidak mengingatkan aku dengan ayat yang saya lupa itu. Hadis ini nam telah lewat takhrijnya. Fal insan alladhi yansahu tahawunan ba'da iradan anhu la syakka anhu khasirun wa annahu mustahiqqul ism. Maka manusia yang dia lupa terhadap Al-Qur'an Karim karena meremehkannya dan berpaling darinya, ya, berpaling darinya, la syakka, maka tidak diragukan lagi, yang seperti ini khasirun, dia akan merugi. wa annahu mustahiqul ism, maka dia berhak untuk mendapatkan dosa. Ya, meremehkan Al-Quran, ditelantarkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, ini yang akan merugi, ini yang akan mendapatkan dosa. Wa amma ladhiyan sahu li syai'in wajib alaih awjaballahu subhanahu wa ta'ala alaih awnisyanan tabi'iyan fahada layulhikuh syai'un. Adapun yang dia lupa terhadap Al-Quran karena sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan padanya, ya, atau ketika lupanya lupa tabiat, ya, maka yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan dosa. Jadi bisa dibedakan, ya, yang berdosa itu ketika dia memang tidak ada keinginan untuk mengulang kembali hafalannya, ya, tidak dibuka-buka kembali, tidak dibaca-baca kembali, ini yang berdosa. Adapun dia tetap berusaha untuk membacanya, berusaha tetap untuk menghafalnya, ternyata juga di antara ayat itu ada yang dia lupa, maka ini, ya, kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga hadis Nabi SAW, halla kunta dzakartani biha, mengapa tadi engkau tidak mengingatkan aku tentang ayat yang Nabi lupa ketika membaca dalam salat. Walam bisawab. Ini yang kita bisa baca, pahamilah. Nah, menembah. Mbah, pahamlah. Oh, insyaallah. Naam. Wallahu bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.